بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz rahimahullah. Beliau akan menjelaskan beberapa hadis tentang perintah merapatkan saf dan meluruskannya, bahwa itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Hadis pertama, wa an Anasin radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq. Rawahu Abu Dawud والنسائي وصححه ابن حبان. Dan dari Anas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rapatkan saf kalian, dekatkan di antara satu dengan yang lain, dan sejajarkan pundak-pundak kalian. Sejajar anak, semula yang dikehendaki leher, dan itu jika dikatakan sejajar tentunya mengharuskan sejajarnya bahu dengan bahu, pundak dengan pundak, satu kepada yang lain. Rusu sufufakum. Rusu ini dari ras, yang maknanya menggabungkan satu dengan yang lain, menyatukan yang satu dengan yang lain. Dan itu tidak berarti seseorang memberatkan orang lain yang di kanan atau kirinya, tidak memberatkan artinya tidak sampai mengganggu tetangga kanan atau kirinya dalam saf. Jangan sampai itu tidak mengenakkan atau membuat mengganggu mereka. Karena kalau sudah tingkatan itu, mengganggu, tidak mengenakkan, sudah keluar dari apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perintah ini diamalkan qadrul mustata', sebatas kemampuan kita. Kita berusaha mendekatkan, merapatkan saf kita dengan yang di sebelah kanan atau kiri kita, mensejajarkan kaki dan juga bahu atau pundak, sehingga jika seandainya yang di kanan atau kiri menghindar, misalnya karena jahil, nggak ngerti, dia menjauhkan kakinya atau menghindar dari kita, jangan dikejar, jangan dipepet terus, karena itu mengganggu dia. Dan tidak dibenarkan kita sholat mengganggu orang lain. Begitu pula Ros tadi, jangan sampai menyakiti, misalnya terlalu dipaksakan atau terlalu ditekankan sehingga mungkin tidak nyaman orang yang di sebelah kita, kakinya atau bahunya. Walhasil, jangan sampai itu mengganggu. Kenapa? Karena ini syariat merapatkan shaf, meluruskannya, disyariatkan untuk menjaga kesempurnaan sholat. Maka tidak benar dan tidak boleh, karena ini mengakibatkan kekhusyuan itu sendiri hilang atau rusak karenanya. Makanya kalau orang menghindar, ya sudah. Artinya juga perlu dibenahi, kadang sebagian orang maunya mungkin baik mengamalkan sunnah, tapi bisa mengganggu orang, kakinya dipasang sedemikian rupa, ditekankan ke orang, dipepetkan sementara yang di sebelahnya merasa risih atau terganggu. Walhasil, itu yang difahami dari hadis, jangan sampai itu menyibukkan orang dari kekhusyuan sholatnya. Qaribu bainaha, rusu sufufakum, rapatkan shaf kalian. Ini mencakup semuanya, dari shaf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap shaf diperintah untuk diluruskan, dirapatkan. Qaribu bainaha, dekatkan antara shaf yang satu dengan yang lain. Artinya jangan terlalu jauh jarak antara shaf yang satu dengan shaf yang berikutnya. Bahkan antara shaf pertama dengan imamnya. Oleh karenanya para fuqaha menyebutkan disunahkan shaf itu berdekatan, yang kedua dengan pertama, pertama dengan imam, ketiga dengan kedua, dan seterusnya. Maka yang terjadi terkadang jauh jarak antara imam dengan shaf pertama, ada jarak cukup jauh terpisahkan, entah itu oleh lantai atau karpet dan semisalnya, bahkan terkadang masih mencukupi jarak itu untuk dimasuki shaf lagi, buat shaf lagi. Maka ini keterlaluan, jarak yang terlalu jauh antara imam dengan shaf awal, shaf pertama, dan ini menyalahi sunnah. Hadu bil anak. Hadu muhadah maknanya sejajar, sama. Itu makna perintah hadu. Ini sejajarkan, samakan, ratakan. Anak tadi leher. Tentunya perintah meluruskan leher berarti meluruskan tubuh, jasad ini, badan. Karena kalau lehernya gak lurus dengan leher yang satunya, otomatis badannya gak akan lurus. Yang satu lehernya di sini, yang satu lehernya di sini. Satu lehernya di sini, yang satu lehernya di sono. Menunjukkan tidak ratanya. Sehingga yang dimaukan ini sejajarkan shaf kalian. Rapi, rata, sejajar antara satu dengan yang lain. Hadis dengan ini kita fahami semuanya perintah dari Rasul. Rusu, perintah, rapatkan shaf. Qaribu, dekatkan, perintah. Hadu, sejajarkan. Semua ini perintah. Dan perintah hukumnya wajib. Perintah untuk diamalkan hukumnya wajib dalam syariat. Hadis mengajarkan kepada kita disyariatkannya rapatnya shaf. Perintah menjelaskan disyariatkannya lurus, dekat, dan rapatnya shaf. Dan ini seperti tadi, hukumnya wajib. Satu, karena itu perintah Rasulullah, rusu, hadu. Yang kedua, karena juga Rasulullah SAW mengabarkan bahwa syaitan masuk di celah-celah shaf yang ada. Rasulullah sebutkan tadkhul bainal musallin kal hadzf atau mithlul hadzf. Al hadzf itu maknanya cempe, anak kambing yang kecil. Syaitan, Rasul sebutkan seperti itu, masuk di celah-celah shaf yang tidak rapat, yang tidak lurus, tidak sejajar. Tentunya syaitan masuk bukan untuk ikut sholat, bukan seperti anggapan orang bodoh yang mengatakan saya senang setan masuk di shaf ikut sholat. Gak ada setan ceritanya sholat. Dia masuk untuk mengganggu sholat, untuk mengganggu sholatnya mukminin, untuk merusak kekhusyuan mereka. Makanya Rasulullah kabarkan, syaitan masuk kalau kalian tidak merapatkan shaf. Ini celaan, bukan anjuran. Kalau anjuran kan berarti akan Rasul katakan jarangkan shaf kalian. Beri celah dalam shaf kalian biar setan masuk ikut sholat bersama kalian. Kan semestinya gitu konteksnya. Tapi yang Rasulullah katakan, rapatkan shaf kalian. Sejajarkan sampai seperti itu. Karena kalau ada kerenggangan, tidak rapat, syaitan akan masuk mengganggu dan merusak sholat kalian. Maka ini yang kedua, menguatkan wajibnya. Karena kalau dibiarkan akan merusak sholat kalau shaf itu tidak rapat. Yang ketiga, ancaman yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Abu Dawud, man wasala shaffan wasalahullah, yang menyambung shaf, dia merapatkannya, Allah menyambung dengannya, nyambung hubungan dengannya, membantunya, memberi taufik. Wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah, dan yang memutus shaf Allah putus dengannya hubungannya, sehingga enggak akan dibantu oleh Allah, tidak diberi taufik olehnya, na'udzubillah. Dan ancaman ini berarti wajib. Artinya kalau itu amalan sunnah, enggak akan diancam sampai diputus oleh Allah. Diputus karena dia jelas meninggalkan perkara yang wajib. Hadis pula menjelaskan wajibnya orang itu sholat di shaf. Karena kalau tidak, berarti dia tidak merapatkan shaf. Bagaimana dia merapatkan? Dia sholat di luar shaf, di belakangnya shaf, di depannya shaf. Berarti dia tidak merapatkan shafnya. Qaribu, dekatkan. Tadi dekatkan ini hukumnya sunnah antara shaf awal dengan imam, shaf dua dengan pertama, dan seterusnya ketiga dengan kedua. Tetapi ini sunnah hukumnya karena tidak ada ancaman. Kalau tidak dekat, tidak ada ancaman seperti adanya ancaman dalam masalah kerapatan dan lurusnya shaf. Maka mendekatkan shaf sunnah, tidak sampai wajib. Adapun patokannya, batasannya, kedekatan shaf itu sebatas yang di belakang bisa sujud. Sehingga ya tidak terlalu dekat amat, membuat yang di belakangnya sulit untuk sujud, terganggu, ada kaki di depannya. Tapi juga tidak terlalu jauh seperti tadi. Tapi ya diperkirakanlah kira-kira orang yang di belakangnya bisa nyaman sujud, tidak terganggu oleh kaki shaf yang di depannya. Itu kedekatan yang dikehendaki. Hadis mengisyaratkan pentingnya sholat jamaah dan disyariatkan untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan kelunakan hati yang satu dengan yang lain. Makanya sampai Rasul perintahkan, dekatkan, luruskan, sejajarkan. Sehingga dengan itu ada kedekatan hati, dekatnya, rapatnya zahir yang lahir ini pertanda dan menjadi sebab rapatnya yang batin, qalbu. Hanya dalam hadis lain Rasulullah SAW sebutkan, la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Kalian tegakkan saf kalian yang dengan rapat dan lurus, atau kalau tidak Allah cerai-beraikan hati kalian. Kalau tidak, Allah akan mencerai-beraikan hati kalian sebagaimana saf kalian cerai-berai, enggak rapat, enggak lurus, enggak sejajar. Begitu pula Allah akan jadikan hati kalian centang perenang, tercerai-berai. Yang satu memusuhi yang lain, penuh kedengkian, penuh permusuhan. Dan bukan untuk itu syariat diturunkan. Allah utus Rasulnya, Allah turunkan kitab Quranul Karim dan Islam ini untuk menyatukan, untuk mempersaudarakan bainal mukminin, antara mukmin yang satu dengan yang lain, antara mukminah yang satu dengan mukminah yang lainnya. Allah sebutkan wal mukminuna wal mukminat ba'dhum awliya'u ba'd, mukminin yang satu dengan mukminat sesama mereka wali bagi yang lain. Wali dalam artian wala, mereka memberi loyalitasnya, kecintaannya, kasih sayangnya. Wahakadha. Karena ikatan iman yang ada di antara mereka. Untuk itu syariat diturunkan. Oleh karenanya, orang yang gemar dan senang dengan permusuhan di antara mukminin dan dia pelihara kedengkian itu, dia suburkan dengan kata-kata, dia pelihara dengan pembicaraan, dengan perbuatan. Kalau sekarang ada SMS, ada WA, ada apalagi namanya Facebook, entah apa, memelihara kedengkian, memelihara permusuhan, bagaimana terus ini membara, sehingga terus kedengkian ini gak ada selesai-selesainya, kebencian dan permusuhan yang satu dengan yang lain tidak ada henti-hentinya. Itu jadi bahan pembicaraan, ada saja bahannya, syaitan gak akan berhenti, ada saja bahannya. Fulan belok ke kiri jadi pembicaraan, fulan belok kiri begini-begini, fulan belok ke kanan, fulan ke depan, fulan ke belakang, fulan berbuat begini, oh ini pasti begini, fulan melakukan, oh ini pasti begitu. Terus dia pelihara, gemar, senang. Maka dia tidak dan belum memahami tujuan syariat. Secuil pun dia belum mengerti syariat kenapa diturunkan oleh Allah. Tidak mengerti kenapa Quran diturunkan, kenapa sunnah diutus Rasulullah SAW dan membawa, mengajarkan sunnah kepada umatnya. Secuil dia belum faham. Perhatikan, bahkan dalam perkara besar, dalam perkara syariat itu sendiri bahkan, ketika di zaman Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud keras mengatakan sholat safar itu 2 rakaat. Dan itu memang yang sunnah. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Orang kalau safar sholatnya dua rakaat qasar, duhur dua rakaat, asar dua rakaat, isya dua rakaat. Bahkan tajam pernyataan Ibnu Mas'ud, beliau katakan man khalafa sunnata kafar, dan yang menyalahi sunnah dia telah kufur. Tajam sekali dalam konteks pelaksanaan sholat qasar di dalam sunnah, sampai beliau katakan kufur yang menyalahi sunnah. Begitu dilihat dan disaksikan oleh banyak orang, Uthman sebagai imam, ijtihad Uthman radhiyallahu an, beliau khalifah, beliau sholat dalam safarnya 4 rakaat. 4 rakaat beliau sholat. Ibn Mas'ud, Ibn Umar ikut sholat di belakang Uthman dan sholat 4 rakaat. Ikut sholat 4 rakaat. Padahal statementnya tadi qasar dalam safar 2 rakaat. Yang menyalahi sunnah kufur. Beliau sendiri sekarang melakukan. Apa kufur? Tidak. Makanya ketika ditanya Ibn Mas'ud, Ibn Umar, Anda tadi, Anda katakan sholat sunnah safar itu qasar 2 rakaat begini-begini, tapi ketika Anda sholat bersama Uthman 4 rakaat, Anda ikut juga 4 rakaat. Maka di situ beliau Ibn Umar atau Ibn Mas'ud mengucapkan kalimat yang patut ditulis dengan tinta emas, dan hanya orang yang mengerti syariat sekali lagi yang bisa memahaminya dan mengamalkannya. Beliau katakan al-khilafu syarr. Perselisihan itu buruk. Perselisihan itu buruk, jelek. Maka beliau ikut sholat bersama Uthman 4 rakaat. Tidak kemudian dipelihara, tidak kemudian dijaga dan disuburkan. Wah, bisa adorat apa ini? 4 rakaat ini, Uthman itu menyalahi sunnah, Uthman itu begini, begini. Gak ada suara. Silent sama sekali. Dan tidak ada gejolak di umat, tidak ada gejolak. Bahkan sebaliknya, bukan sekedar beliau diam tidak mengingkari Uthman. Ini satu sudah. Poin. Kalau seandainya beliau tetap gak mau sholat bersama Uthman, tetap 2 rakaat, tetapi tidak mengingkari, tidak mengeluarkan statement yang memojokkan Uthman, itu sendiri sudah catatan. Tapi sahabat bukan orang seperti itu. Gak cukup sampai di situ. Bahkan beliau ikut sholat di belakang Uthman. Sehingga 2 permasalahan. Beliaunya tidak mengingkari, dalam artian mengatakan Uthman begini, Uthman begitu. Yang kedua, beliau pun bukan hanya sekedar teori berkata-kata, perbuatannya pun beliau sholat di belakang Uthman. Gak ada gejolak. Umat tetap baik, tetap memuliakan Uthman, tetap mencintai Uthman, tetap loyal kepada Uthman. Gak ada gejolak. Gak ada kemudian adanya blok-blokan dan terpecah. Nah, aku bersama Ibnu Umar, aku bersama Ibnu Mas'ud. Uthman telah menyalahi sunnah. Perbuatan Uthman tidak benar dalam sunnah. Gak ada. Tidak sedungu itu para sahabat. Dijaga sedemikian rupa al-jamaah, persatuan. Sekali lagi dalam keadaan yang benar Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Dalam keadaan mereka yang benar bahwa sholat safar itu di qasar 2 rakaat. Mereka yang benar. Mereka yang mencocoki sunnah. Tapi lihat, demi menjaga, demi mereka tidak ingin ada gejolak, ada kebencian, ada permusuhan, ditinggalkan ini. Bukan sekali lagi teori saja, amaliyah prakteknya beliau pun ikut sholat di belakang Utsman. Sekali lagi, tidak ada fitnah timbul. Itu kefikihan para sahabat. Kalau saja mereka mengatakan misalnya, ya itu ijtihadnya Utsman, enggak apa-apa. Itu ijtihad beliau, seorang alim, sahabat yang mulia, khalifah dan seterusnya. Tapi enggak mau sholat di belakang Utsman, milih sholat sendirian, itu sudah menimbulkan gejolak. Akan ada suara dari munafikin, dari Yahud, dari kufar dan yang lain-lainnya. Buktinya, lihat itu Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Bukti kan, enggak mau sholat sama Utsman. Ya tapi bilang boleh, ya boleh. Tapi kan dapat mereka senjata. Mereka dapat angin dari perbuatan seandainya itu dilakukan. Buktinya menyendiri. Enggak mau sholat. Memang Utsman keliru. Memang Utsman begini, memang Utsman begitu. Perbuatan mereka akan menimbulkan gejolak. Itu yang mereka takuti. Itu yang tidak mereka inginkan. Tidak dipelihara kedengkian. Tidak disuburkan permusuhan. Itu yang difahami dan dijaga betul oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejauh itu mereka. Apalagi ini sekali lagi permasalahan syariat. Masalah sholat, masalah sunnah. Masalah besar. Apalagi sekedar masalah-masalah sepele. Masalah tafih. Masalah yang sangat-sangat memalukan untuk dijadikan bahan kedengkian dan permusuhan. Untuk dijadikan alat dan bahan perseteruan. Ada gap-gapan, ada pembicaraan, ada omongan, ada perbuatan, ada begini, ada begitu. Kalau didudukkan, ditanya ini, apa sih masalahnya apa? Objek yang kalian permasalahkan persis ini apa? Fulan berkata fulan begini. Fulan mengambil keputusan fulan begitu. Bas! Hanya karena sosok fulan, kamu pelihara ini kedengkian, hanya satu orang. Nilainya hanya satu orang, kalian lebih memilih untuk suburnya kedengkian dan kalian senang dengan permusuhan ini. Punya grup WA sendiri, punya kelompok sendiri, ada omongan sendiri ke sana kemari, hanya karena satu orang. Ya hadza, para sahabat sholat yang dipermasalahkan, itu pun mereka tinggalkan demi menjaga jamaah. Dan sekali lagi, itu pun yang sunnah, itu pun yang benar, itu yang hak, ditinggalkan demi menjaga ini. Bukan satu orang, hanya satu nama, fulan bin fulan, karena diperlakukan begini, ada omongan begitu, amalan ini, amalan itu. Satu orang nilainya sejauh itu. Satu orang sebesar itukah kualitas dan nilainya sehingga rela seseorang ridho untuk pecah dan bermusuhan, dengki sedemikian rupa dengan saudara-saudaranya? Wala ada syariat, wala ada amalan, wala ada ini. Ujung-ujungnya satu orang, nama, satu nama yang dibuat adanya gejolak, muncul gejolak. Yang membela fulan bersama kita, masuk grup kita. Loyalitas ada untuknya. Yang tidak bersama fulan keluar, berarti bukan dari kita, berarti dia musuh, berarti dia gini. Syaitan mempermainkan seseorang sampai sejauh itu. Rasulullah SAW sebutkan, asyaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Syaitan putus asa untuk bisa disembah, dituhankan oleh orang-orang yang sholat. Ini bagi syaitan gak mungkin kalau dirinya dituhankan selain Allah. Ini orang-orang ngerti. Faham tauhid, ngerti akidah, faham iman, itu yang dia pelajari. Sehingga putus asa dia untuk disembah. Walakin fitahrishi bainahum, Tapi Rasulullah katakan satu yang setan gak akan putus asa dan tidak pernah letih, gak kenal lelah, gak kenal berhenti. Untuk tahrish, untuk adu domba dan terus memetikkan percikan-percikan permusuhan, kedengkian, hasad, iri, perseteruan, ini setan gak akan ada berhentinya sampai yaumul qiyamah. Untuk yang satu ini, setan tidak mengenal lelah dan tidak ada putus asa baginya. Untuk disembah dia putus asa, sudah gak mungkin. Belajarnya akidah, belajar tauhid, ngerti iman. Tapi satu ini, dia tidak akan henti-hentinya terus menghembus-hembuskan apa saja yang bisa dia dapati, apapun yang bisa dia jadikan alat, apapun yang bisa dia olah sedemikian rupa untuk suburnya kedengkian, suburnya permusuhan, dan melebar. Itu yang tidak akan putus asa syaitan. Melebar. Kif melebar, asalnya cuma dua orang. Ini misalnya, antara A dengan B. Bes. Permasalahan terbatas dua orang ini saja. Si A dengan si B. Der, pecah suatu kasus karena satu masalah ini itu. Si A memprovokasi dan mengumpulkan kekuatan orang-orang yang bisa dia pengaruhi. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Si B pun mungkin demikian. Fulan, fulan, fulan, fulan. Yang semula dua orang akhirnya melebar jadi 10 orang. Si A punya 5 orang yang bersamanya membela dia, membenarkan dia, memusuhi yang B. Si B pun mungkin demikian. Dari 5 orang berkembang anak buah syaitan-syaitan ini terus menyebarkan ke sana kemari. Oh, si A ini dia melakukan gini, ada omongan begini. Oh, berarti mau dolim itu fulan. Begini jadi 10 orang, jadi 15, jadi 20. Demikian seterusnya. Melebar. Yang ini semula enggak ada hubungannya. Enggak ada sangkut pautnya dengan si B. Wala ada sepucuk permasalahan dengannya. Tapi hanya karena kembalinya kepada A, dia ikut. Dia melibatkan diri, ikut dalam permusuhan itu, ikut serta membuat gejolak dan perseteruan kesana kemari. Syaitan. Kamu kira syaitan akan tinggal diam? Gak akan. Mereka mau diam, mereka putus asa, gak akan. Demikian seterusnya dan seterusnya, semakin besar, melebar kesana kemari. Makanya wasiat dan nasihat orang-orang yang mengerti syariat, faham tujuan Quran diturunkan, sunnah Rasul SAW, diutusnya Rasul, selalu menasehatkan la tuwasi'u da'iratal khilaf. Kalaupun terjadi perselisihan, kalaupun terjadi, jangan diluaskan, jangan diperluas, dikungkung, dibatasi. Ini antara, hanya antara fulan dan fulan, cukup. Enggak ada gejolak keluar. Jangan kamu libatkan yang lain. Yang lain akhirnya ikut-ikutan masuk. Nah, ikut-ikutan komentar. Ikut-ikutan memberi hukum, ikut-ikutan berbicara. Berarti begini, berarti begitu. Ini semua cara-cara dan perbuatan jahiliyah. Bukan dari Islam sama sekali. Sepucuk jarum pun enggak ada hubungannya dengan Islam. Bukan dari Quran, bukan dari Allah, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu itulah jahiliyah. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya seorang mukmin tidak ingin dan aib baginya ada pada dirinya sesuatu yang itu warisan jahiliyah. Dia akan berusaha bagaimana mensucikan dirinya, membersihkan dari segala sisa-sisa remukan-remukan jahiliyah. Kalau jahiliyah total mungkin gak ada padanya, tapi remukannya kayak orang goreng, nah, sudah terambil gorengannya, sudah terambil, sudah terangkat pisang gorengnya, wa illa apa, sudah terangkat, tapi di wajahnya ini ada remukan-remukan, sisa-sisa tepung yang tergoreng, tercecer ke sana kemari, masih ada pada dirinya. Kewajiban dia untuk selalu mawas diri, membersihkan dari segala yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan diajarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.